wasallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kita hormati bersama Al-Muqarram Al-Fadil Abu, kemudian Wadir 1, 2, dan 3, guru kita yang mulia Tu, kemudian tamu kehormatan kita pada hari ini Al-Muqarram Ki Haji Muhammad Idrus Ramli, yang telah jauh-jauh datang ke tempat kita karena kecintaan beliau kepada Aceh, karena kecintaan beliau kepada Dayah, karena kecintaan beliau kepada Ahlus Sunnah, agar Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh Nusantara ini akan semakin kokoh dan terjaga eksistensinya. Baiklah, untuk menyingkatkan waktu, kita akan langsung memberikan kesempatan kepada Kiai untuk menyampaikan pencerahannya kepada kita dalam waktu lebih kurang 15 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Al-Muqarram, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barril rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ulama innal kiram, para alim, para ulama, para tengku, keluarga besar, mudir, pengasuh pondok pesantren Ma'hadul Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah, Mudi Mesra Samalanga yang saya muliakan, saya hormati, para asatidz, para guru, para ustadz, pondok pesantren Mudi Mesra yang juga saya hormati. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka perkenalan atau sharing tentang perkembangan dan peningkatan pendidikan pondok pesantren di Aceh dan di Jawa. Saya merasa senang sekali karena setelah mendengar informasi dari Tengku Bulqaini tentang pondok pesantren Mudi Mesra, dan juga saya mendengar informasi dari kawan saya alumni pondok pesantren sini. Tiga kali bertemu saya di Malaysia, Ustadz Husni Harun, tentang pesantren ini. Rasa senang saya karena pesantren ini sangat salaf, mengajarkan kitab kuning, dan pondok pesantren salaf semacam ini adalah benteng pertahanan umat Islam Indonesia. Mengapa? Yang pertama, karena hanya pondok pesantren yang mampu melahirkan para ulama. Selain pondok pesantren, tidak bisa melahirkan para ulama. Tidak ada ceritanya ulama itu alumni perguruan tinggi, UIN, YAIN. Yang namanya ulama harus alumni pondok pesantren. Kalau ada alumni perguruan tinggi, apalagi tidak pernah di perguruan tinggi dipanggil ulama, itu berarti ulama-ulamaan. Dan sekarang mereka ini yang banyak tampil di televisi, di pentas nasional. Jadi pesantren seperti yang kita tempati bersama ini adalah benteng terakhir umat Islam. Mengapa? Karena pondok pesantren ini yang sampai sekarang masih murni mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Kalau di perguruan tinggi itu sudah kemasukan faham liberal, faham syiah, faham wahabi. Kita kalau punya saudara, punya anak berangkat kuliah ke Aceh, ke Medan, ke Jakarta, kalau tidak menjadi liberal, menjadi syiah. Tidak jadi syiah, jadi wahabi. Tidak jadi wahabi, jadi Hizbut Tahrir. Setelah pulang berbeda dengan kita. Tapi kalau di pondok pesantren, insya Allah steril, aman, dan tetap konsisten dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini catatan penting kita. Kemudian yang kedua, saya juga merasa senang pada sore kali ini bersilaturahim dengan para asatid, karena saya sendiri memang murni alumninya para asatid kalau di Jawa, dan para kiai kalau di sini para tengku. Saya sendiri hanya lulusan sekolah dasar. Setelah lulus sekolah dasar tahun 86 oleh orang tua diantarkan ke pondok pesantren Sidogiri selama 18 tahun. Jadi waktu itu masih belum baligh, setelah pulang langsung dinikahkan. Jadi memang murni alumni pondok pesantren. Walaupun dulu kalau mengisi seminar di kampus-kampus, banyak yang menyangka saya pegawai negeri. Padahal tidak punya titel, tidak punya gelar. Dulu masih pakai celana. Awal-awal kalau ngisi kemana-mana berangkat pakai celana. Akhirnya sejak 2012 saya tidak pernah pakai celana lagi. Kemana-mana pakai sarung, kecuali celana dalam. Nah, kita para asatid yang ada di pondok pesantren ini juga harus tahu tantangan murid-murid kita di luar setelah nanti pulang dari pondok pesantren. Dari sini, ini berarti menuntut kemampuan kita sebagai guru agar lebih ditingkatkan. Dan kita harus tahu tantangan anak-anak kita. Jadi kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya, syafaqohnya guru kepada murid harus seperti syafaqohnya orang tua kepada anak. Kita ini di sini kan semuanya anaknya abu. Kemudian murid-murid kita adalah anak kita. Kan harus syafaqoh. Nah, ini hubungan emosional semacam ini di dunia perguruan tinggi tidak ada. Tidak seperti kita. Nah, karena mengingat tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan itu semakin kompleks, semakin rumit, maka kita dituntut untuk mengembangkan kemampuan diri kita sebagai guru. Karena kualitas murid dimanapun itu tergantung kepada guru. Jadi ada pepatah ya di dalam dunia pendidikan. Al-manhaj ahammu minal madda. At-tariqah ahammu minal madda. Metode mengajar itu lebih penting daripada materi yang kita ajarkan pada murid. Ketika kita menyampaikan pelajaran kepada murid, bagaimana metode kita cara menyampaikan? Apakah mudah difaham apa tidak? Itu sangat penting. Walaupun kitabnya bagus, yang mengarang kitab bagus, tapi metode penyampaiannya kurang bagus, maka daya tangkap murid akan lemah. Dan lebih dari itu, wal ustadz ahammu minat tariqah. Kualitas guru lebih penting daripada metode. Walaupun metodenya bagus, tapi kualitas gurunya kurang bagus, cuma metodenya yang enak, muridnya tetap kurang paham. Itu sangat penting. Dan seperti disampaikan di dalam ilmu tasawuf, bahwa hajatul muallim ila ziyadatil alam asyaddu min hajatil muta'allim ila ilmihi. Kebutuhan seorang guru untuk meningkatkan ilmunya itu sebenarnya lebih besar daripada kebutuhan seorang murid terhadap ilmu seorang guru. Karena pengalaman yang ada di mana-mana ya, termasuk saya ketika di pondok pesantren itu menjadi guru selama 6 tahun. Biasanya kalau sudah menjadi ustadz di pondok itu dituntut mengikuti banyak kegiatan, akhirnya tidak sempat belajar. Tetapi yang namanya tidak sempat belajar itu tidak boleh ada di dalam kamus seorang guru. Karena bagi seorang guru, setiap waktu adalah ilmu. Itu bagi seorang guru. Jadi harus semakin ditingkatkan. Nah, mengapa kita ini perlu semakin meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang guru, atau untuk menambah wawasan kita? Karena itu tadi, anak-anak kita nanti setelah pulang ke kampung, atau mungkin nanti akan merantau kemana. Orang alumni Mudi sama Langa ini kan tidak hanya tinggal di Aceh, ada yang tinggal di Kuala Lumpur, ada yang di Johor, ada yang di Jakarta, ada yang di Sulawesi, ada di mana-mana. Itu tantangan yang dihadapi itu semakin kompleks. Apa saja tantangan aliran-aliran pemikiran yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu salah satunya. Baik berbeda di dalam akidah maupun yang berbeda dengan kita di dalam masalah furu'iyah. Kalau yang jelas berbeda dengan akidah ya, jadi kalau kita petakan pertarungan pemikiran di Indonesia pada akhir-akhir ini, yang jelas akidah yang masuk ke negara kita, dan mungkin bukan hanya negara kita, tetapi ini memang problematika global. Di Malaysia juga sama dengan di Aceh, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Thailand, dan mungkin juga di Timur Tengah, itu sebenarnya sama. Kalau dulu orang pulang dari pondok pesantren, dari Dayak, itu berdakwah itu tenang karena masyarakatnya seakidah dengan kita dan semadhab. Tapi sekarang di sekitar kita ada orang mendirikan lembaga madhabnya beda dengan kita, akidahnya beda dengan kita. Nah, siapa saja kelompok-kelompok yang berbeda ini? Ada yang namanya liberal. Liberal ini disebarkan melalui universitas-universitas Islam, mulai dari Aceh sampai Jayapura. Kemudian ada Syiah. Syiah ini akidahnya tentang ketuhanan, itu mengadopsi akidah Mu'tazilah, itu tentang ketuhanan. Kemudian tentang imamah, ya Syiah sendiri, cuma ada metodenya mengambil dari Mu'tazilah. Fikihnya juga berbeda dengan kita. Ini sudah banyak menyebar di Nusantara. Kemudian ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini juga marak di beberapa, di banyak perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Aceh. Hizbut Tahrir ini di dalam akidah mengadopsi faham Mu'tazilah, tidak percaya qada qadar, sementara di dalam fikih mengadopsi pola pikir Wahabi. Dan yang terakhir adalah Wahabi. Ini juga menyebar di mana-mana. Nah, kalau kita tidak meningkatkan, tidak mengembangkan pengetahuan kita terhadap mata pelajaran yang kita sampaikan, akhirnya seakan-akan apa yang kita ajarkan itu tidak berguna. Saya heran, beberapa tahun yang lalu ada seorang dosen, alumni pondok pesantren juga. Dia masih bertanya di kampus, apa sih gunanya sifat 20 itu? Sifat 20 itu gunanya apa? Akidah 50 itu gunanya apa? Lah ini, orang ini sebenarnya berarti kan waktu di pondok pesantren kan tidak paham. Akidah 50 itu selain ya, selain sebagai internalisasi pendalaman keyakinan kita tentang ketuhanan dan kenabian sesuai dengan ajaran yang sahih yang diistimbat, digali dari Al-Quran dan hadis, di sisi lain itu juga sebagai respon terhadap penyimpangan-penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang sudah ada di depan kita semua. Sebenarnya merespon kelompok-kelompok itu dengan akidah 50 itu bisa, asalkan kita paham maksudnya. Itu kan sebenarnya juga merespon. Tapi kalau kita tidak paham dan tidak memberikan pemahaman kepada murid-murid kita, akhirnya timbul pertanyaan seperti tadi, apa gunanya sifat 20 atau akidah 50? Seakan-akan itu hanya seperti lagu-lagu saja itu, yang tidak ada gunanya. Padahal itu kan sangat penting. Sifat 20 itu selain internalisasi ya, pemantapan pendalaman keyakinan kita secara benar tentang ketuhanan, itu juga merespon penyimpangan kelompok di luar kita. Para ulama ini menyusun, membangun konsep akidah 50 itu sudah melalui pemikiran yang matang. Jadi bukan kebetulan, oh pas aja 50. Enggak begitu. Tapi memang luar biasa pemikiran mereka. Coba saya hanya ingin memberikan contoh ya, cara hubungannya dengan perkembangan aliran-aliran yang berkembang di Indonesia sekarang ini. Pada sekitar satu bulan yang lalu, saya diundang lembaganya Majelis Zikirnya Ustadz Arifin Ilham Az-Zikra di Bogor. Saya tanya pada kawan-kawan, Az-Zikra Arifin Ilham itu condong Wahabi apa enggak? Sebagian kawan mengatakan itu sudah terpengaruh dengan Wahabi. Akhirnya saya berpikir mungkin saya tidak usah hadir saja ke sana. ternyata tahu-tahu saya dikirimi tiket. Ini kiai tiket pesawatnya. Wah, kok sudah dikirimi tiket ini? Nah, akhirnya dengan terpaksa berangkat. Dan betul, setelah sampai di sana, aroma Wahabinya terasa. Dunia pesantren, pesantren itu kalau pesantren itu kan sangat Islami kan. Ciri khas pesantren itu adalah menghormati tamu dalam penyambutan. Di sana itu saya dijemput di bandara. Jadi yang menyambut itu salaman cuma begini. Ya seperti kawannya yang tidak begitu penting. Padahal kan baru kenal itu, baru ketemu. Saya mikir ini enaknya tidak datang begini. Tapi sudah kadung, sudah terlanjur ada di Jakarta. Sampai di pesantren, aromanya semakin terasa. Karena di spanduk-spanduk itu tertulis pesantren sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah pakai bahasa Al-Quran dan Sunnah, itu kan modelnya propaganda kan. Jadi cuma gembar-gembor. Kemudian saya ceramah, besoknya ceramah tentang Syiah. Saya tahu kalau sebagian penceramah dan hadirin orang Wahabi. Tapi saya memang kalau berbicara Wahabi kan tidak bisa direm itu. Akhirnya saya nyinggung Wahabi sedikit. Biar orang-orang tuh tahu saya anti Wahabi. Selesai ceramah, ada dua wartawan mengikuti saya. Lalu satu orang menyusul, wartawan media Wahabi. Ada apa? Ini Gus mau wawancara, katanya. Awalnya wawancara tentang Syiah. Setelah wawancara tentang Syiah selesai, saya pikir selesai. Ternyata tanya lagi. Kata mereka, Gus, mengapa? Jelas ya, bisa didengar. Kalau tidak bisa, ini sudah 15 menit sepertinya ini. Tapi tidak apa-apalah, kita ini kan masih asyik kan ya. Ini hanya menyampaikan bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak kita. Gus, mengapa sampean sering menyerang Wahabi di internet, di ceramah-ceramah? Saya jawab, saya tidak pernah menyerang Wahabi. Lah itu yang di internet itu hanya merespon, hanya menanggapi, menyerang masih belum. Lah Wahabi itu sedikit, masa perlu diserang? Di Aceh itu berapa orang Wahabi? Kalau kita menyerang ya habislah. Sedikit. Hanya merespon. Terus dia tanya, apa mungkin sampean bersatu dengan Wahabi? Saya jawab, loh, kok masih ada pertanyaan seperti ini? Kita ini kan sudah disatukan dengan Islam. Wahabi Islam, kita juga Islam. Cuma kemudian kita ini dipecahkan, dipetakan, dipisahkan oleh banyak perbedaan akidah dan amalia. Tanya lagi, Gus, menurut sampean Wahabi itu bagaimana? Nah, dalam masalah ini saya harus terus terang, tidak bisa bertakiyah. Tadi saya mengatakan Syiah itu sesat dan menyesatkan. Wahabi sama, sesat dan menyesatkan. Itu keyakinan kami orang-orang pesantren. Saya terus terang, cuma Syiah lebih sesat daripada Wahabi. Lah terus, mengapa begitu Gus? Kita ini kan rujukannya sama. Lah memang sama. Wahabi Al-Quran, kita Al-Quran, hadis, kita juga hadis. Tapi kan konsepnya berbeda. Misalnya Kita berbicara tentang konsep ketuhanan. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah punya konsep yang disebut dengan sifat 20. Sifat wajib 20. Sifat wajib 20 ini jawaban paling mendasar terhadap soal-soal tentang ketuhanan. Kalau kita mendengar nama seseorang, biasanya akan tanya, itu siapa? Ada apa enggak? Lahirnya, tanggal lahirnya kapan? Kok sepertinya sudah tua? Alamatnya di mana? Bentuknya seperti apa? Kalau kita disodorkan calon ya, ada ustadz belum kawin, kamu mau enggak? Seperti siapa? Kan begitu. Nah ini kan juga begitu. Tuhan itu wujud apa tidak? Jawabannya, Tuhan itu punya sifat wajib yang namanya wujud. Berarti Tuhan itu adalah wajibul wujud. Nah, berbicara wajibul wujud, Syiah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, Wahabi sepakat bahwa Tuhan wujud dan wajibul wujud. Yang kedua, kalau Tuhan itu wujud, lalu sejak kapan? Jawabannya, Tuhan itu wajib bersifat qidam. Wujudnya tidak ada permulaannya. Syiah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, Wahabi sepakat. Cuma sejak abad ke-8, Wahabi ini kelangsungan dari firqah Hasyawiyah. Hasyawiyah Mujassimah ya, yang menjasmanikan Tuhan, itu Wahabi. Sejak abad ke-8, Syekh Ibnu Taimiyah menolak istilah qidam bagi Tuhan. Karena menurut anggapannya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Padahal yang lain sepakat. Padahal sifat qidam ini selain terdapat di dalam beberapa hadis, juga ijma' dari ulama. Ini Wahabi sudah beda dengan kita. Kemudian Tuhan yang wujud dan qidam itu sampai kapan? Jawabannya baqa. Tuhan itu kekal. Ini sepakat. Syiah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah, Wahabi sepakat. Dan memang ada nasnya di dalam Al-Qur'an. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, pertanyaan berikutnya, Tuhan yang wujud, qidam, baqa seperti apa? Mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Syiah mengatakan Tuhan itu wajib mukhalafatuhu lil hawadits. Tapi Wahabi beda. Kata Wahabi, Tuhan itu memang mukhalafah, tapi ya tidak terlalu mukhalafah sih. Lah mengapa begitu? Karena ada bentuknya. Bentuknya seperti seorang pemuda, cuma tidak berjenggot. Syabin Amrod. Itu kalau di kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Wahabi seperti itu. Kasyabin Amrod. Cuma tidak ada perutnya dan tidak ada kemaluannya. Itu kata Wahabi. Kata Hasyawiyah. Ini sudah beda. Jadi mukhalafah lil hawadits ini kan sebenarnya akan merespon faham Hasyawiyah. Dalil Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sudah beda. Kata Wahabi, Tuhan itu ya ada kakinya, ada tangannya. Ya tapi tidak sama. Walaupun ada tangannya, tidak sama dengan tangan orang. Sapi juga ada tangan, ada kaki. Tapi kan tidak sama dengan kaki kamu, katanya. Loh, bukan seperti itu. Kesamaan yang dinafikan itu oleh para ulama juga kesamaan dalam segi jasmani, kejisiman. Kaki sapi dengan kaki orang itu beda, tapi kan sama-sama jisim itu. Yang membedakan itu kan a'radnya. Kalau bendanya kan sama. Itu mereka. Jadi sudah beda. Kemudian Tuhan yang wujud kidam bako mukhalafah lil hawadisi. Pertanyaan selanjutnya, alamatnya di mana? Kita akan sering bertanya seperti itu, orang mana itu, kan begitu. Ini berbeda lagi. Mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah sepakat Tuhan itu maha suci dari tempat. Tapi Wahabi mengatakan Tuhan itu ada alamatnya. Di mana? Di Arasy. Setiap tengah malam, sepertiga malam, atau setengah malam, jam 12 malam, turun ke langit pertama. Cuma tidak dijelaskan, itu turunnya ikut waktu Indonesia bagian barat apa tengah, apa timur itu. Kan selisihnya sudah 3 jam itu ya. Sini dengan Jayapura selisih 3 jam itu. Itu ikut yang mana? Itu kata Wahabi. Terus naiknya kapan? Naiknya ke Arasy itu tiap jam berapa? Kemudian ada kelompok namanya Jahmiyah yang berfaham Jabariyah. Tuhan alamatnya di mana-mana. Ini berbeda. Kita mengatakan qiyamuhu binafsi. Tuhan itu tidak ada tempatnya, berdiri pada zatnya sendiri. Itu jawabannya seperti itu. Nah, dengan perbedaan seperti ini, vonis Wahabi pada kita luar biasa. Kata Wahabi, orang yang tidak meyakini Tuhan beralamat di Arasy adalah kafir. Saya bilang, Anda ini lucu. Saya diajak berdamai dengan Wahabi. Belum apa-apa sudah dikafirkan. Ini kan disuruh berdamai kan untuk dibunuh itu, karena sudah kafir. Ini mereka. Jadi artinya bagaimana? Para ulama kita ini sebenarnya sudah selesai membangun pola pikir kita, baik di dalam akidah maupun di dalam fikih. Dan bangunan akidah yang dibangun oleh mereka itu luar biasa kokohnya. Kekuatannya luar biasa. Dan itu sebenarnya mampu menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Persoalannya, apakah kita itu bisa menyampaikan masalah seperti ini kepada anak-anak kita? Kalau tidak bisa, akhirnya setelah anak-anak kita keluar, bingung lagi. Jangan dikira orang-orang liberal yang pintar-pintar itu tidak bisa baca Quran. Ulil Absar Abdullah itu anaknya kiai besar. Kakeknya itu seorang waliullah yang populer di Jawa Tengah. Ulil Absar itu hafal Alfiyah Ibnu Malik. Baca kitabnya pintar. Tapi menjadi tokoh liberal. Ya mungkin ya dulu ya kurang. Ini kurang tanggap terhadap apa yang dipelajari. Karenanya penting ya bagi kita para asatid, selain meningkatkan cara mengajar kita kepada anak-anak didik, juga perlu mengembangkan kualitas diri kita. Tentunya dengan memperbanyak bacaan-bacaan kita yang mengajar fikih. Kajian fikihnya ditingkatkan. Yang mengajar akidah, kajian akidahnya juga ditingkatkan. Yang mengajar sejarah juga begitu. Mengapa? Karena yang akan dihadapi anak-anak kita besok itu lebih berat daripada yang kita hadapi sekarang. Yang kita hadapi sekarang lebih berat daripada yang dihadapi ulama dulu. Kalau dulu menjadi tengku masa lalu ya, dengan tengku sekarang lebih berat. Harus lebih banyak hafal kitab, hafal dalil Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Mengapa masyarakat dulu itu kalau bertanya kepada tengku, kepada kiai-kiai, ini hukumnya bagaimana? Wah, ini hukumnya haram. Selesai. Dan orang dulu itu, bedanya orang dulu dengan sekarang, orang dulu itu senang mencari hukum yang berat-berat. Kiai, ini hukumnya gimana? Ini halal. Apa ada yang mengharamkan? Ada, tapi pendapat yang dhaif. Karena ada qaul dhaif yang mengharamkan, orang dulu tidak mau. Ini ada yang mengharamkan. Sekarang beda. Sekarang datang kepada tengku, pada kiai, kiai, ini hukumnya gimana? Haram. Nanti bisik-bisik, ada enggak kiai yang menghalalkan? Jangan bilang-bilang dari saya ya, ada, tapi kalau dhaif, diamalkan. Jadi sekitar tahun 99 atau 2000 saya diajak diskusi saudara abun saya, saudara kiai saya. Kiai ini, kiai saya, adiknya kiai, kalau diskusi sering manggil saya. Terus, ini kan hukumnya haram. Ya kiai, ada enggak yang menghalalkan? Wah, kiai ini sering tanya yang halal terus ke saya. Apa tak cukup yang haram itu kiai? Kata beliau, loh, sekarang itu beda dengan dulu. Kok gitu kiai? Kalau dulu diterangkan hukum yang halal, tanya yang mengharamkan. Lalu dijawab, ada yang mengharamkan tapi qaul dhaif. Dulu tak mau sudah. Sekarang itu dibalik, ini haram. Maka harus tanya yang halal. Ada yang menghalalkan, qaulnya dhaif, sekarang diamalkan. Itu beda. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat sekarang, terutama setelah sarana informasi sangat canggih ya, ada televisi, kemudian ada apa ini? Ada Samsung. Android. Orang sekarang cari hukum agama cukup. Nah, sekarang ini termasuk ustadz yang paling alim adalah ustadz Google. Karena dijawab, ditanya apa saja selalu ada jawaban. Itu sekarang. Nah, masyarakat sekarang ini banyak mencari jawaban dari alat-alat telekomunikasi informasi seperti ini. Dan banyak juga jawaban-jawaban yang salah. Tapi walaupun salah ada dalilnya. Walaupun antara dalil dengan yang didalilkan tidak nyambung. Tapi kan ada. Nah, pengaruh dari wacana pemikiran semacam ini juga luar biasa terhadap masyarakat di dalam menangkap pelajaran-pelajaran agama yang kita sampaikan. Masyarakat sekarang beda dengan dulu. Dulu itu tanya hukum, abu, ini hukumnya gimana? Haram, selesai. Sekarang tidak selesai. Tengku, ini hukumnya gimana? Ini sunnah. Masih ada pertanyaan lagi, ada dalilnya apa enggak? Ada. Itu dalilnya Al-Quran atau hadis? Tanya lagi. Padahal sebagian besar hukum-hukum fikih dalilnya pakai kias. Al-Quran dan hadis itu terbatas. Sekarang itu sama kias tidak mau. Harus Al-Quran, hadis. Dijawab, hadis. Masih tanya lagi, itu hadisnya Bukhari Muslim apa bukan? Oh bukan, Abu Dawud misalnya, itu sahih, iya sahih. Itu sahih menurut siapa? Syekh Al-Albani atau selainnya? Ini masyarakat sekarang. Karenanya ya, kita juga dituntut untuk mengembangkan pengetahuan kita. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak mantap dengan apa yang kita sampaikan. Karenanya di zaman sekarang, ini beda dengan dulu. Di kitab-kitab ilmu kalam seperti Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, apalagi kitab-kitab akidah Umul Barahin, itu dalil yang disampaikan rata-rata kan dalil akli. Mengapa pakai dalil akli? Karena qat'i. Nah sekarang itu pakai dalil akli itu sudah kurang. Juga penting ditambah dalil nakli. Ini kalau guru-gurunya tidak meningkatkan diri kan tidak bisa itu. Karena tuntutan masyarakat sekarang, tuntutan anak-anak kita, mungkin setelah keluar dari aliyah SMA di sini, melanjutkan kuliah ke Jakarta, ke Banda Aceh, ke Medan, ke Yogyakarta. Nah di sini nanti akan bertemu dengan banyak dosen yang berbeda mazhab. Kalau kita tidak dikuatkan dari sekarang, akhirnya paling tidak mereka itu hambar. Walaupun tidak ikut pemikiran mereka, tapi membenarkan. Padahal tidak benar itu. Ini penting. Nah, barangkali ini beberapa sharing dari saya ya, tentang saya hanya bercerita tentang perkembangan pemikiran umat Islam yang luar biasa dan memang menjadi PR bagi kita untuk kita selamatkan bersama. Tentunya melalui kita dan melalui anak-anak kita yang nanti akan diterjunkan ke daerah-daerah entah di mana mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pencerahan awal dari Kiai Haji Muhammad Yusuf Ramli. Ada 3 poin penting yang beliau sampaikan. Yang pertama bahwa ulama itu hanya dapat diproduk dari lembaga pesantren, tidak dari lembaga-lembaga yang lain. Kemudian yang kedua, apa yang telah dirumuskan oleh para ulama dahulu memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kondisi kita hari ini untuk merespon berbagai pemahaman-pemahaman sesat. Dan yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh agama saat ini jauh lebih besar daripada apa yang dihadapi oleh ulama-ulama dahulu. Kemudian juga kami informasikan kepada tengku-tengku sekalian bahwa sebelumnya Ustadz Idrus Ramli baru saja berceramah di Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian mengisi seminar nasional Ahlus Sunnah menyikapi Islam tanpa mazhab di Auditorium Ali Hashimi UIN Ar-Rendiri. Dan ini merupakan acara yang luar biasa di mana sebelumnya belum pernah ada seminar yang dihadiri oleh mahasiswa sepenuh itu. Tapi dalam seminar kemarin Ustaz Idrus telah menyampaikan berbagai pemahaman-pemahaman Ahlus Sunnah di kampus UIN Ar-Rendiri. Baiklah tunggu-tunggu sekalian, sekarang kita buka kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilakan untuk 3 orang, Tunku Nainis, kemudian dari belakang, dari Tunku Mahfud, dan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, dan guru-guru kami, kemudian kawan-kawan sekalian yang saya hormati, sedikit saya ingin bertanya menyangkut aswaja, Ustaz. Sekarang ini aswaja itu bagaikan seorang gadis yang cantik, sangat cantik, yang semua orang menginginkannya. Kenapa begitu? Karena kita banyak sekali yang mengatakan bahwa, mengklaim diri bahwa dia adalah aswaja. Kita juga mengklaim bahwa kitalah yang aswaja sebenarnya. Aliran yang lain juga mengatakan kamilah aswaja yang sebenarnya. Bahkan banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, di sini untuk membenarkan kita yang sebenarnya aswaja, bukan yang lain. Ini saya rasa saya butuh penjelasan yang lebih luas ya dari Ustaz. Terima kasih, hanya ini dari saya. Dan kepada Tengku Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Abu dan juga gure-gure yang kehadir pada tempatnya, khususnya kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Saya ingin mengupas sedikit masalah takwil dan tafwid. Di dalam kitab Matan Jauharah disebutkan wa kullu nassin aw hamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Jadi setiap nas yang mengindikasikan adanya tasyabuh antara Allah dengan makhluk, bisa jadi dua cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah takwil, yang kedua adalah tafwid. Tafwid adalah ulama khalaf, dan tafwid adalah madhab ulama salaf, dan takwil adalah madhab ulama khalaf. Yang menjadi pertanyaannya, di dalam buku rujukan yang dipelajari di IAIN, salah satunya adalah Mabahisu Ulumil Quran karya Manna Al-Qattan, di situ disebutkan terjadi dialog antara Sunni dan paham Ibnu Taimiyah. Ditanyakan oleh Ibnu Taimiyah, mengapa ulama-ulama mutaakhirin semisal Imam Nawawi mentakwil ayat-ayat mutasyabihat? Misalnya yadullahi fauqa aidihim, yadun ditakwil menjadi kudrah. Dijawab oleh ulama mutaakhirin, karena kami menghindari adanya persamaan Allah dengan makhluk. Karena pada Allah, pada makhluk ada yadun, jadi tidak mungkin pada Allah juga ada yadun, terjadi tasyabuh. Maka kami takwillah yadun menjadi kudrah. Ditanyakan lagi oleh paham Ibnu Taimiyah, kalau Anda mentakwilkan yadun menjadi kudrah, pada Allah juga ada kudrah, pada makhluk juga ada kudrah, jadi apa faedah Anda mentakwilkan? Setelah Anda menemukan jalan keluar, Anda terjebak lagi dalam suatu permasalahan yang memerlukan solusi. Dijawab oleh ulama mutaakhirin, oh berbeda kudrah Allah dengan kudrah makhluk berbeda. Oh kalau begitu lebih baik paham kami, yadun Allah dengan yadun makhluk berbeda. Untuk apa mencari jalan keluar kemudian terjebak dalam suatu hal yang menyebabkan diri sendiri kelelahan? Nah, bagaimana kita menjawab debatan dari paham Ibnu Taimiyah ini? Kemudian Ibnu Taimiyah dan pengikutnya membela diri, kami bukan paham musyabihah, kami adalah penganut madhab khalaf yang mentafwid ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana makna yadun? Wallahu alam, Allah sendiri yang lebih tahu. Jadi paham kami adalah paham salaf, dan mereka mengutarakan dalil-dalil untuk menguatkan pendapatnya. Jadi bagaimana kita menyikapi perdebatan ini? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kata takzim kemuliaan kita bersama kepada yang mulia Abu kita dan juga kepada Kiai Muhammad Idrus Ramli, juga kepada semua yaitu guru-guru kita bersama di sini. Jadi dalam keadaan ini kita harus bisa tenang dan bisa menilai mana yang sebenarnya. Lebih-lebih sekarang seluruh yaitu rakyat penduduk Indonesia. Jadi banyak yang menilai bermacam-macam, jadi yang sebenarnya bagaimana? Ya. Ya. Jadi kita ingin mengetahui, kita ingin bertanya kepada ustaz kita. Bagaimana pandangan ustaz kepada seorang almarhum yang bernama yaitu Gus Dur, yang sekarang beliau dianggap sebagai tokoh pluralis. Ini yang harus kita bisa menilai dan kita bisa mengarahkan bagaimana yang sebenarnya nanti sesudah disampaikan, dijelaskan oleh ustaz kita bersama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya jawab dari pertanyaan yang mana ini? Pak terakhir, pak kedua, apa pertama? Yang pertama ya. Jadi biar tertib. Ahlus sunnah wal jamaah itu sebenarnya apa dan siapa? Secara bahasa, ahlun itu artinya pengikut. As-sunnah artinya ismun lit-tariqatil mardiyah al-mas'lukati fid-din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa 'alamun fid-din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Sunnah itu nama bagi suatu as-sunnah lughatan at-tariqah. Secara bahasa, sunnah itu artinya jalan. Tapi maksudnya bukan jalan raya. Maksudnya jalan hidup. Wa syar'an, secara syar'i, nama bagi jalan hidup yang diridhai oleh Allah atau yang benar menurut agama dan telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang menjadi panutan di dalam agama seperti para sahabat. Itu sunnah. Jadi makna sunnah di dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan makna sunnah di dalam ilmu fikih, ilmu hadis usul fikih. Kalau di dalam ilmu hadis usul fikih, sunnah itu kullu ma jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Apa saja yang datang dari nabi, baik ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Kalau di dalam sirah au wasfin atau kepribadian beliau, itu sunnah. Kalau di dalam fikih, ma yusabu 'ala fi'liha wa la yu'aqabu. Bukan itu maksudnya. Itu sunnah. Kemudian jamaah. Jamaah itu maknanya apa? Secara bahasa jamaah, adadu kulli syai'in wa kathratuhu. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Apapun yang berkumpul dan jumlahnya banyak namanya jamaah. Yang dimaksud berkumpul ini bukan berkumpul fisiknya, tetapi berkumpul ideologinya. Karena kalau berkumpul secara fisik, kita ini rumah kita berdempetan dengan saudara, padahal kita bermusuhan. Itu bukan jamaah namanya, furqah. Nah, kalau secara istilah jamaah itu diddul furqah. Kebalikan dari furqah. Artinya jamaah ini maknanya golongan yang selalu menjaga kebersamaan, kerukunan dan kekompakan. Kebalikan dari kata Al-Furqah, golongan yang selalu berpecah belah dan bercerai-berai. Karenanya suami istri kalau bercerai istilahnya firaq, kalau sudah furqah. Tapi kalau rukun malam Jumat itu jamaah namanya. Itu kan lawan kata. Jadi wa biyadhiha tatabayyanul asya'u. Nah, dikatakan menjaga kebersamaan, kerukunan, karena walaupun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan ini tidak merusak hubungan baik di antara mereka. Madzhabul arba'ah, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam ribuan masalah mereka berbeda-beda. Tapi perbedaan tidak menyebabkan satu sama lain saling menyesatkan, saling membid'ahkan, apalagi mengkafirkan. Itu namanya jamaah. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi berbeda dalam beberapa juz'iyat akidah. Walaupun berbeda, tapi tidak terjadi tabdi', saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Ini namanya jamaah. Nah, setelah kita tahu definisi ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam itu kan pecah menjadi 73 ya, berdasarkan nas-nas hadis yang mutawatir. Umat Islam pecah menjadi 73. Dari 73 umat Islam yang ada, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak semua umat Islam yang ada mengklaim, mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak semuanya. Syiah menyebut dirinya Syiah, Syiatu Ali atau Syiatu Ahlil Bait. Syiah ini pokok-pokoknya pecah menjadi 20. Mu'tazilah menyebut dirinya Ahlul Adli wa Tauhid, partai keadilan dan tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Bukan sejahtera ya. Nah, jadi Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. Khawarij menyebut dirinya Asy-Syurat, golongan yang menjual diri, menjual nyawa. Dikatakan menjual nyawa karena Khawarij ini anggotanya minoritas tapi militansinya luar biasa. Karenanya berani memerangi golongan mayoritas dan pasti konyol. Nah, kawan-kawan mereka yang masih hidup menghibur yang masih belum mati, mengatakan kita ini Asy-Syurat, menjual nyawa membeli sorga. Khawarij pecah menjadi 20. 20 kali 3 ada berapa? 60. Berarti sudah 60 yang tidak mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal 13. Yang 11 jamaahnya memang tidak ada, jadi tidak pantas mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau tidak semua aliran mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu siapa? Ternyata hanya dua kelompok. Yang pertama, jumhur muslimin, mayoritas umat Islam yang bernaung di bawah mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Yang pertama. Yang kedua, kelompok minoritas ya, aqalliyah, kebalikan dari aktsariyah atau jumhur, itu namanya aqalliyah, minoritas. Kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang sekarang ini kita kenal dengan nama Wahabi atau Salafi, atau mungkin di sini Muhammadiyah atau apalah, terserah. Yang penting ISIS ya, atau ISIS. Yang penting mereka minoritas. Jadi yang mengaku Ahlus Sunnah ini dua kelompok ini, kita atau mereka. Nah, pertanyaannya, dari kedua kelompok ini siapa yang paling pas disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya jelas kita. Apakah ada dalilnya? Kalau ada orang bertanya apakah ada dalilnya, jawaban kita minta berapa dalilnya. Saya sering begitu. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu semuanya mendukung kita, bukan mereka. Apa? Yang pertama jamaah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud ya, wa taftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah kulluha finnar illa millatan wahidah wahiyal jamaah. Umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Satu yang selamat yaitu golongan jamaah. Nah, jamaah ini siapa? Makna jamaah ini apa maksudnya? Dan yang paling pas disebut jamaah kita apa Wahabi? Jamaah ini berdasarkan kesepakatan kita dengan Wahabi setidaknya memiliki 4 makna. Makna jamaah yang pertama memang disebut aliran jamaah. Kalau jamaah ini diartikan disebut aliran jamaah, yang paling diuntungkan kita. Mengapa? Kata para ulama kita, jadi minha dalam kitab At-Tafsiru Fiddin ya, wa tamyizul firqatin najiyah anil firqil halikin, karangannya Imam Abdul Muzaffar. Imam Abdul Muzaffar Al-Asfarayni dalam At-Tafsiru Fiddin. Bukti bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil firqatin najiyah faqal al jamaah. Nabi pernah ditanya tentang golongan yang selamat. Kata beliau, yang selamat adalah jamaah. Kata beliau, hadhihi sifatun mukhtassatun bina. Jamaah ini adalah identitas yang khusus bagi kita, bukan yang lain. Mengapa? Li'anna jami'al khassi wal 'am min ahlil firq al mukhtalifah yusammunana ahlas sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang awam dan orang yang alim dari berbagai aliran menamakan kita dengan nama ahlus sunnah wal. Jadi mulai dulu yang diberi nama ahlus sunnah memang kita, bukan yang lain. Kalau ingin tahu buktinya ya baca kitab-kitab ulama mereka. Ulama Syiah menyebut kita ahlus sunnah wal jamaah. Mu'tazilah menyebut kita ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi. Adapun kelompok-kelompok di luar kita, tidak ada yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Jamaahnya juga tidak ada kok. Wahabi mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi problem. Problemnya apa? Para ulama di luar mereka dari mazhabul arba'ah tidak ada yang menganggap Wahabi bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Mazhab Hanafi, Imam Ibnu Abidin dalam kitab Radul Muhtar ya, menyebut Wahabi Khawarij. Maliki, Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam Hasyiah Jalalain 307, Wahabi Khawarij. Syafi'i mazhab kita sudah maklum. Khawarij. Ulama Hanabilah juga begitu. Berarti Khawarij. Makna yang kedua, jamaah dengan makna yang kedua. Jamaah maknanya konsisten dengan ijma' para ulama. Kalau sudah berkaitan dengan ijma', memang yang konsisten kita. Karena kita ini berpegang teguh dengan ijma'. Mu'tazilah anti ijma', tidak mengakui ijma', Syiah tidak mengakui, Khawarij tidak mengakui. Wahabi kalau menguntungkan pakai ijma. Tapi kalau tidak menguntungkan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu Wahabi. Dan itu betul. Tuan gurunya Wahabi Syekh Ibnu Taimiyah melanggar ijma ulama dalam 60 masalah. Sebagian masalah itu dianggap kufur oleh umat Islam. Ibnu Taimiyah. Wahabi karena memang gurunya berbeda dengan ijma 60 kali lebih parah. Karena murid itu biasanya tidak lebih soleh daripada guru, yang banyak lebih nakal. Kalau ada murid lebih soleh dari gurunya, berarti kebetulan. Wahabi dulu berbeda dengan jumhur itu dalam 150 masalah. Sekarang lebih banyak lagi, karena semakin lama sholatnya beda dengan yang lain. Sholatnya beda. Dulu itu ya, Wahabi yang dulu kalau sholat meletakkan tangan sama dengan kita, di atas pusar, di bawah susu. Tapi sekarang di bawah leher. Akhirnya seperti layang-layang. Wahabi. Kaki. Wahabi yang dulu posisi jarak kaki kanan dan kiri satu jengkal. Tapi sekarang setengah meter. Coba lihat. Masa kurang mantap dengan itu? Makna yang ketiga, jamaah ini artinya menjaga kebersamaan dan kerukunan. Wahabi juga begitu. Walaupun berbeda, tapi perbedaan tidak merusak hubungan baik. Ini hanya kita. Madzhabul Arba'ah, walaupun berbeda-beda, tapi tidak saling membid'ahkan. Ra'yuna shawab yahtamilul khata'. Wa ra'yuhum khata'un yahtamilus shawab. Itu khilafiyah antara kita dengan madzhabul Arba'ah. Antara Asy'ariyah Maturidiyah juga begitu. Tapi di luar kelompok kita, dalilnya mana bahwa jamaah punya makna menjaga kebersamaan? Di dalam Al-Qur'an, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka membentuk faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang bermusuhan dengan yang lain, lasta minhum fi syai. Kamu Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun, karena mereka telah tersesat. Itu dalilnya. Nah, ini berarti ayat ini menekankan kepada kita tidak boleh berpecah belah. Artinya walaupun berbeda pendapat, tidak boleh saling menyesatkan. Ini hanya terjadi di internal kita. Syiah pecah menjadi 300 golongan lebih, antara satu dengan yang lain kafir mengkafirkan. Wahabi, Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan, sesama Mu'tazilahnya kafir mengkafirkan. Khawarij pecah menjadi 20 kafir mengkafirkan. Itu Khawarij. Jangan dikira yang dikafirkan Mu'tazilah, Syiah dan Khawarij cuma kita. Kelompoknya sendiri begitu berbeda kafir. Wahabi konsepnya sama dengan kita. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah mengatakan wal bid'ah makrunatun bil furqah kama anna sunnah makrunatun bil jamaah. Bid'ah itu identik dengan perpecahan, sunnah identik dengan kebersamaan dan kerukunan. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Wahabi yang modern, mengatakan begitu dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasithiyah. Ahlus sunnah wal jamaah mujtami'una 'alal haqq. Ahlus sunnah ini bersepakat pada kebenaran. Bi khilafi ahlil bid'ah wajadnahum mutafarriqin. Kita lihat ahli bid'ah itu berpecah belah. Mu'tazilah pecah, Syiah pecah, ini pecah. Kalau ahlus sunnah walaupun ikhtalafu, kata dia, lakinnahu khilafun la yadur. Perbedaan yang tidak membahayakan, karena la yudallilu ahaduhum al-akhar. Perbedaan ini tidak menyebabkan antara yang satu dengan yang lain tidak saling menyesatkan. Ini makna jamaah kata dia. Pertanyaannya, benarkah sesama Wahabi tidak ada saling sesat menyesatkan? Dah benar. Sesama Wahabi itu saling sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Siapa yang mengatakan? Ulama Wahabi sendiri. ISIS itu Wahabi. Yang diancam Saudi Arabia, itu Wahabi juga. Karena sudah dianggap kafir. sama sebenarnya. Kita ada seperti itu. Saya punya kitab namanya, ada kitabnya Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah, karangan ulama Madinah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar. Dalam kitab ini dibeberkan bagaimana sesama Wahabi saling bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan. Padahal sesama Wahabinya, padahal kata dia, tanda-tanda Ahlus Sunnah tidak begitu, kamu jangan begitu. Ya memang bukan Ahlus Sunnah, pasti begitu. Jadi fakta. Kemudian makna jamaah yang keempat, jamaah yang keempat ini maknanya golongan mayoritas. Mengapa diartikan golongan mayoritas? Pertama, secara bahasa jamaah itu memang maknanya adadu kulli syai'in wa kathratuhu, sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Berarti semakin banyak anggota, semakin mantap jamaahnya. Yang pertama. Yang kedua, dalil-dalil syar'i mengharuskan kita mengikuti golongan mayoritas. Banyak hadis-hadis di dalam kitab hadis, antara lain hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kamu melihat terjadinya perpecahan, ikuti golongan mayoritas. Yang mayoritas itu siapa? Ya kita, Asy'ariyah Maturidiyah. Ini hanya satu dalil saja. Kita ini mantap. Kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak perlu diragukan itu. Dan tidak perlu dalil. Karena kalau ini didalili, sama dengan menggarami lautan. Air laut kok masih dikasih garam. Saya kalau ditanya, Kiai, apa ada dalilnya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Loh, kok ini perlu dalil? Kalau ini perlu dalil, berarti seperti kata penyair, walaysa yasihhu fil adhani syai'un idha ihtajan naharu ila dalili. Tidak akan pernah sahih di dalam akal siapapun suatu pendapat apabila kita mengatakan sekarang siang hari perlu ada dalil. Mengapa? Ya karena yang melihat memang tidak bisa melihat. Tidak bisa, orang buta disuruh melihat. Tidak bisa. Dalil kita ini kuat. Ya cobalah. Karenanya Wahabi ini sekarang kan mengklaim sebagai representasi ahli hadis. Ahli hadis itu 90% akidahnya Asy'ariyah. 80% fikihnya Syafi'iyah. Kita ini luar biasa. Cuma kalau kita tidak tahu siapa pendahulu kita, akhirnya mudah terpengaruh. Ini luar biasa. Ini kalau ingin tahu lebih banyak dalil ya, baca buku saya. Cuma kemarin saya tidak sempat bawa ke sini karena sibuk dan terburu-buru. Nanti saya kirim ke Tengku Bulqoini ini, karena sebagian diletakkan di perpustakaan sini dibaca. Tentang bahwa kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menerangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak cukup 2 jam. Pertanyaan kedua, Mabahith fi Ulumil Quran karangan Syekh Manna Khalil Al-Qattan, itu orang Wahabi. Dan itu tanya jawab imajinatif di situ salah memang. Pertanyaannya salah. Karena Manna Khalil Al-Qattan itu tidak mengerti makna laisa kamitslihi syai. Tidak mengerti itu. Dan itu kan bahasa Ibnu Taimiyah. Sebenarnya itu mudah. Mematahkan itu sebenarnya sangat sangat mudah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Apa yang ada ya, oleh para ulama ini kan dibagi dua. Al-asya al-maujudah selain Tuhan ya. Ada kalanya a'yan, ada kalanya a'rad. A'yan ini artinya benda, a'rad artinya sifat benda. Kemudian ya, benda, benda ini dibagi lagi. Ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi, saking kecilnya. Ini disebut dengan jauhar. ada yang bisa dipecah-pecah, disebut dengan jisim. Karena Tuhan itu tidak sama dengan apapun, berarti Tuhan itu bukan jauhar dan bukan jisim. Mengapa bukan jisim? Jisim itu karakternya bertempat, butuh pada tempat. Sedangkan akrot, sifat benda, pasti bertempat kepada jisim. Tuhan bukan jisim, bukan jauhar. Berarti kan seperti itu. Dan masalah di dalam Al-Quran, redaksi pakai tangan, pakai ini, itu kan bahasa Tuhan kepada kita dengan bahasa yang mudah difaham oleh manusia. Kan seperti itu kan hanya bahasanya saja dengan kita. Karenanya perlu ditakwil. Memang takwil ya, takwil ini banyak dilakukan oleh khalaf, sedangkan tafwid salaf. Ini bukan berarti takwil tidak ada di kalangan ulama salaf. Coba baca di dalam kitab ilmu tafsir ya, yang jangan membahas itu. Misalnya Imam Az-Zarkashi punya kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu diterangkan bahwa takwil itu juga diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ummu Salamah. Itu takwil. Tafwid itu manhaj ulama salaf. Lalu tasybih seperti gaya tadi itu adalah orang Hasyawiyah. Itu diterangkan di situ. Jadi ini masalah ini sebenarnya harus kembali kepada dasar itu. Karena Tuhan itu tidak sama dengan apapun, berarti Tuhan itu bukan benda, bukan sifat benda. Kita ini benda, sapi benda, tapi beda. Bedanya kan cuma dalam bentuk, tetapi kebendaannya kan sama itu. Yang membedakan hanya sifatnya. Dari aspek bendanya kita kan sama dengan sapi. Nah, Tuhan itu berbeda dengan semuanya. Itu yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai'un. Kemudian ini apa namanya? Jadi masalah ini ya perlu kita membaca lagi kitab-kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di tafsir Ar-Razi itu sangat banyak pembahasan seperti ini. Karenanya kitab-kitab Aqidah Asy'ariyah perlu dilengkapi di sini di perpustakaannya. Dan nanti para asatid agar baca, terutama kitab Asy'ariyah yang modern, yang berpolemik langsung dengan kitab-kitab Wahabi yang sekarang, agar kita lebih tahu. Karena Wahabi sekarang ini memang berusaha menulis kitab besar-besar. Kadang orangnya sudah meninggal tapi masih ngarang kitab terus. Itu kan dalam rangka propaganda. Wahabi Ibnu Taimiyah itu kan karangannya tidak banyak, tapi dari sekian karangan dirangkum menjadi Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 37 jilid, dan tulisannya besar-besar. Nanti dari kitab itu diambil bagian-bagian lagi, Kitabun Nikah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti ngambil bagian apa, dibuat judul lagi. Jadi kata sebagian ulama, ini orangnya sudah meninggal masih ngarang terus. Itu mereka. Kita jangan mudah terpengaruh. Saya tahun kemarin dikirimi kawan fatwanya Syekh bin Baz, 30 jilid. Tulisannya besar-besar. Bahasannya banyak yang sama dan dalilnya sama. Beberapa jilid dalilnya hanya satu hadis, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada lagi. Itu mereka. Kemudian pertanyaan ketiga, Gus Dur. Sebenarnya yang akrab dengan Gus Dur itu Tengku Bulqaini. Pada waktu Gus Dur ke Aceh jadi presiden, beliau yang dicari. Dan beliau sering diundang ke istana. Saya tuh tidak tahu. Cuma memang orang-orang Wahabi ya menjadikan Gus Dur itu untuk menyerang kita. Mengapa? Pertama, Gus Dur itu orang pesantren. Yang kedua, Gus Dur itu tokoh NU. Yang ketiga, beliau keturunan ulama besar. Itu yang harus kita waspadai. masalah tadi tentang pluralisme. Setahu saya, yang dimaksud plural oleh Gus Dur itu bukan pluralisme, tapi pluralitas. Artinya dalam kehidupan kita di mana saja ya, selain di Arab Saudi, memang pasti ada di sebagian kita yang non-muslim. Dan itu memang sudah terlanjur ada di sini, seperti orang Cina yang ada di Banda Aceh sudah jadi warga sini memang. Mau dikemanakan? Itu namanya pluralitas. Memang Gus Dur itu mungkin ada pandangan-pandangannya yang salah. Tapi yang saya kira pembelaannya terhadap umat Islam itu luar biasa. Ini karena kepandaian politik Gus Dur. Umat Islam yang ada di daerah mayoritas non-muslim, kalau mengaku anak buahnya Gus Dur itu dijaga oleh orang Kristen. Kita ini dibikin repot oleh orang-orang Wahabi. Begitu orang Wahabi ngebom di Bali, akhirnya dakwah Islam terhenti. Dulu itu kalau ada orang Hindu masuk Islam, itu dibiarkan oleh orang Bali. Dan ketika orang Ahlus Sunnah menggelar maulid, orang Hindu membantu. Tapi setelah Wahabi mengebom di Bali, kita ini ke Bali pakai KTP. Untungnya tidak pakai paspor itu. Saya pernah diundang Kapolda mau ceramah, KTP memang sudah mati, dapat 5 tahun. Ditangkap. Untungnya yang ngundang Kapolda, langsung ditelepon. Mau ceramah Islam Mi'raj dulu. Ditelepon, akhirnya yang ngurus KTP di pelabuhan itu didatangi polisi. Ini diundang Kapolda, tidak boleh ditangkap, harus berangkat. Jadi keluarkan. Di Papua, umat Islam itu dilindungi asalkan mengaku anak buahnya Gus Dur. Jadi memang ada, ya kadanglah beliau itu memang keterlaluan. Kadang keliru ya, tetapi memang ya orang Aceh, orang Medan ini setelah lahir kan tidak hanya tinggal di Aceh, setelah besar ada yang ke Malaysia, ada yang ke Manado, ada yang ke Papua, kemana-mana. Itu yang hidup di daerah-daerah yang Islamnya minoritas itu kalau mengaku anak buahnya Gus Dur itu aman. Jadi memang luar biasa. Kita ini ya tidak bisa membaca Gus Dur hanya dari satu sisi. Saya ini bukan Gus Durian. Kan ada kelompok yang Gus Durian seperti Gus Nuril setiap Natalan ceramah di gereja. Saya tidak setuju seperti itu. Karena itu termasuk kebablasan itu. Saya tidak setuju. Tapi ya kalau Gus Dur ini kita jelek-jelekan, nanti akhirnya tengku-tengku yang lain kena juga. Itu yang kita jaga. Jadi yang paling enak tidak dibicarakan memang. Ya. Yang paling enak tidak dibicarakan. Lah orang awam ya, dulu makamnya Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak diziarahi. Makamnya Mbah Hasyim. Setelah Gus Dur meninggal, 5 komplek makam. Tambak Beras, Tebu Ireng, kemudian beberapa 5 makam. Itu tiap hari puluhan bis. Ini kita bikin bingung, katanya Gus Dur ini kafir, tapi yang berkunjung kok banyak itu. Kita ini belum tentu ada yang ziarah nanti. Ya mudah-mudahan beliau husnul khotimah, itu harapan kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Saya kira semua pertanyaan tadi bisa dijawab, cuma pertanyaan kedua kurang banyak karena butuh waktu yang panjang memang. Ada satu kitab khusus sekitar 500 halaman berjudul At-Tajsim fil Fikril Islami. Tuh, kalau dibaca mungkin bisa. Penulisnya Dr. Suhaib As-Sakkor dari Saudi Arabia. Terus ada lagi kitab Ibnu Taimiyah Laisa Salafian, karangan ulama Azhar di Mesir. Jadi saya kira penting ya kitab-kitab yang muasir, kitab-kitab polemik ulama kita dengan ulama Wahabi, kita kumpulkan koleksi di perpustakaan lalu kita baca, agar kita tidak terpengaruh dengan kelompok yang mengatakan Tuhan punya alamat palsu. Alamat, tapi kan palsu itu. Itu menurut kita. Karena ini sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pakai itu yang sering kita harus kembali kepada manhaj jumhur muslimin Asy'ariyah Maturidiyah. Saya rasa cukup dari saya. Mungkin cukup, Tengku ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita pada sore hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bagi guru-guru kami yang masih ingin bertanya kepada Kiai, nanti insyaallah setelah Isya di bagian depan disediakan tempat khusus untuk Dewan Guru, masih juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Kiai. Jadi untuk sore ini kita padai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa kumit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.